Baik, ini pertanyaan sudah disaring atau belum? Pilih pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan saja. Waktunya tidak cukup kalau dijawab semuanya. Ya, dan kepada kawan-kawan yang berada di daerah, ini saya memang apa namanya dari kekurangan, ya sering waktu-waktu ada yang bertanya atau apa namanya, ada masalah kadang saya tidak bisa menjawab atau tidak bisa bicara atau yang semisal dengan itu. Ya, cuman dalam beberapa waktu yang telah lalu, itu alhamdulillah kita khususkan waktu khusus bagi siapa yang ingin bertanya. Ya, ada nomor-nomor yang sudah dimaklumi, dan waktu bertanyanya pada waktu itu saja. Dari jam 8:30 hingga jam 9, pagi dan malam. 8:30 dan 9:00. Ya, untuk malam 20:30 hingga apa? 21:00. Nah, sebab di selain itu saya tidak menjawab pertanyaannya. Baik. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang penting dalam masalah, dikirim saya secara tertulis melalui email atau melalui surat, insyaallah telah saya jawab pada hal-hal yang memang dipandang sangat penting untuk dijawab. Kayaknya ada yang bertanya, bagaimana dengan takdir yang berada di Allahul Mahfud? Apakah dapat berubah sebagaimana takdir tahunan dan harian? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuthi rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini telah kita terangkan ya pada sesi pembahasan tentang takdir di pertemuan tadi pagi, bahwa yang di Lauhul Mahfuz itu ya semuanya telah tetap, tidak ada perubahan di dalamnya. Kalau terjadi perubahan, yang berubah di pencatatan yang lain. Bagaimana seorang yang sudah ditakdirkan buruk di Lauhul Mahfuz, apakah dapat berubah? Ya, ini hal yang apa namanya sudah kita jelaskan, bahwa semua yang ditakdirkan sudah dicatat. Ya, sekarang tidak perlu dia pikir takdirnya buruk atau baik. Sebab itu bukan urusannya, tidak ada yang tahu apa yang ditakdirkan baginya. Yang ditahu sekarang adalah apa? Hah? Kita diperintah dengan perintah, wajib kita laksanakan. Kita dilarang dengan larangan, wajib apa? Kita tinggalkan. Itu yang kita pikirkan. Ya, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramallah kalian, setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan dengannya. Kalau dia penduduk sorga, Allah mudahkan dia dengan amalannya. Sering dia beramal dengan amalan apa? Penduduk sorga. Kalau dia dari penduduk neraka, Allah mudahkan dia dengan amalan yang dengannya adalah amalan apa? Penduduk neraka, waliyadzubillah. Iya. Saya sudah sebutkan di pembahasan takdir, kaidah yang ketujuh. Tidak boleh mempertentangkan antara apa? Syariat dan takdir. Ya, dan ini pokok ya di dalam pembahasan. Tidak boleh ada yang keluar darinya. Baik. Ya, dalam faedah yang ke nomor 3 halaman 559, maksudnya dari Syarah Syekh Al-Fauzan, disebutkan pengharaman membuat gambar dengan tujuan apapun kecuali untuk menolak bahaya. Ini maksudnya kondisi darurat. Iya. Kondisi apa? Darurat. Kalau dia tidak membuat foto misalnya untuk paspor, ya, maka mungkin dia sakit, tidak mungkin dia berobat ke luar negeri. Sebab dia akan berobat harusnya pakai apa? Paspor misalnya. Paspor disyaratkan harus apa? Harus ada fotonya. Nah, ini contoh ya. Baik. Sekarang ini ada sebagian orang yang menggunakan sejenis batu untuk terapi berbagai penyakit berat. Batu tersebut diimpor dari negara luar dan cukup mahal harganya. Batu tersebut cukup dimasukkan ke air, kemudian airnya diminum. Ya, jika terbukti menyembuhkan, bagaimana hukum menggunakan batu tersebut? Ini penulis masih berkata jika terbukti menyembuhkan. Ya. Ini dari perkara-perkara yang sifatnya apa? Wahmiyah. Sudah kita terangkan kaidah dalam tauhid. Ya, bahwa sebab kesembuhan maupun yang lainnya itu dikatakan sebab kesembuhan kalau ada dalil syariat yang menunjukkan dia apa? Menyembuhkan. Satu, seperti meruqyah dengan Al-Qur'an. Nah, itu ada dalil syariat yang menunjukkannya. Kemudian yang kedua, suatu sebab penyembuh, dikatakan sebab penyembuh kalau memang ada pembuktian secara kenyataan. Iya, secara kenyataan penciptaan Allah, penakdiran Allah bahwa memang itu menyembuhkan. Ya, dan apa yang disebut di sini tidak ada hal tersebut. Maka siapa yang bersandar dengan hal yang seperti ini, ini masuk ke dalam apa? Hukum syirik asgar. Ya. Dan ini mirip ya, kebiasaan yang seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang mendatangi tempat, mengambil ini, mengambil itu. Ya. Dan ini semuanya adalah perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Ya. Syirik asgar. Bagaimana dengan orang yang membanggakan keturunannya dengan semua keturunannya diberi nama Sayyid pada awal namanya, menganggap keturunan mereka sebagai keturunan Nabi. Iya. Yang pertama ini gelar-gelar yang seperti ini adalah hal yang apa namanya? Tidak ada dalilnya ya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun di sebagian buku tarikh misalnya, sebagian orang membahasakan untuk Ahlul Bait mereka tambah Asy-Syarif di belakangnya atau di depannya Asy-Syarif fulan. Ya, hanya saja yang disebutkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah bahwa ini semuanya adalah perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Untuk penggunaan kata Sayyid, ya telah kita terangkan ya bahwa kata Sayyid itu boleh digunakan untuk pengenalan, untuk orang dan seterusnya. Ya, tapi di posisi yang mengesankan adanya kesamaan antara Allah dengan makhluk, maka tidak boleh digunakan Sayyid untuk siapa? Untuk makhluk. Maka menggunakan kata Sayyid di depan setiap nama, ini ada kesan yang mengarah ke sana sebab dia terus-menerus. Ya, dan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah dinamakan dengan nama As-Sayyid. Karena itu harusnya dia tinggalkan hal yang seperti ini. Ya. Tadi dijelaskan susunan letak langit, kemudian di atas, kemudian langit, kemudian kursi Allah, kemudian arsy dan seterusnya. Lalu surga dan neraka berada pada susunan mana? Ya, ini pertanyaan keliru ya pertanyaannya. Ya, enggak boleh nanya seperti itu. Ya, seorang di dalam pembahasan gaib, dia terima apa yang di dalam nas saja. Tidak disebut, jangan dia tanyakan. So, kalau dia tanyakan itu cari masalah sendiri namanya. Ya. Dan kalau dia jawab, dia pasti jatuh di dalam apa? Kesesatan, berucap atas nama Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya. Jadi nikmatnya orang yang bertauhid itu. Dia terbatas pada dalil. Ya. Terbatas pada dalil. Sebab akal ini lemah. Lemah akal. Kalau dibebani untuk berpikir seperti itu, oh banyak sekali ini diantara yang disebutkan tadi, di mana surga dan neraka. Kalau akal berpikir, tidak ada habisnya. Mungkin akan silam pendapat. Ya. Akan terjadi silam pendapat yang berkepanjangan. Baik. Ada sebagian orang yang membuka pengobatan klinik bekam dan rukyah. Apa dalil-dalil yang melarang rukyah untuk profesi? Iya. Baik. Ini pertama, kemarin sudah kita terangkan tentang bahaya apa? Bahaya orang yang meminta diruqyah. Ya, sebab ini mengurangi apa? Mengurangi kesempurnaan tauhid. Ya, karena itu sifat dari 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya, dikatakan di dalam hadis, humul ladzina la yastarqun wala yattaun wala yatatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak melakukan ruqyah, tidak minta dikai, tidak melakukan tatayur, dan apa? Mereka bertawakal kepada Rabbnya. Tidak minta diruqyah. Ya, jadi kalau dia buka klinik ruqyah, maka ini mengakibatkan apa? Orang akan datang. Oh iya, ini kan klinik ya Pak? Iya benar, saya minta diruqyah. Oh sakit apa Pak? Ya. Jelas ya? Kan begitu, ini memancing orang untuk jatuh ke dalam hal-hal yang apa? Hal-hal yang mengurangi tauhidnya. Maka ini tidak benar. Iya. Karena itu bid'ah membuat klinik ruqyah. Tidak ada dari para ulama kita di masa ini yang memperbolehkannya. Syekh Al-Fauzan punya fatwa yang tegas. Iya. Tentang bid'ahnya hal tersebut. Adapun bekam sebagai kemudian ruqyah itu tidak boleh dijadikan sebagai profesi seorang mengambil upah di belakangnya. Ya, dan telah ada fatwa-fatwa dari para ulama yang melarang tentang hal ini. Iya. Hanya saja kalau seorang meruqyah, kemudian dia tanpa diminta, ya misalnya, atau tidak dijadikan sebagai ketetapan pokok padahalnya, kemudian dia diberi, diambil, itu tidak ada masalah dari sisi itu. Jelas ya? Adapun berbekam atau membekam sebagai profesi, ya, dan membuka klinik bekam, ya, ini berbeda dengan pembahasan ruqyah. Karena bekam itu ada silam pendapat di kalangan ulama, apakah boleh sebagai pekerjaan atau tidak. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa upah dari bekam itu adalah kasbun khabith, adalah pekerjaan yang buruk. Tetapi di sisi lain beliau berhijama, beliau berbekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekamnya. Ini menunjukkan bahwa bekam itu, ya, dia tidak dibolehkan, tidak diloskan pembolehannya dan juga tidak apa, tidak dilarang. Ya, karena itu yang tepatnya bahwa hukum menjadikan bekam sebagai profesi itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Iya. Tapi kalau dia secara umum berjalan di atas hal ingin memberi manfaat kepada manusia, lalu dia diberi imbalan di dalam hal tersebut, maka itu tidak ada masalah. Sisa dia perbaiki dari niatnya, iya. Sehingga dia memperoleh kebaikan pada apa-apa yang dia kerjakan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Di kantor kami terdapat penelitian mengenai burung. Dalam pembuatan laporan penelitian melampirkan foto-foto burung yang diteliti tersebut. Bagaimana hukum foto dalam hal ini? Ya, telah diterangkan ya tentang hukum foto, ya. Apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan. Hanya saja kalau di posisi misalnya burung-burung yang diteliti ini ada kaitannya dengan kemanfaatan dan kemaslahatan banyak orang, ya, dan memang perlu untuk difoto agar supaya bisa diteliti dengan seksama, itu insyaallah taala tidak ada masalah, sebatas keperluan saja. Nah, bagaimana dengan penyebutan Andi, Karai, Opu, Gusti Pangeran? Ya, ini kalau penyebutan untuk nama ya makhluk, ini masuk dalam pembahasan apa? Dia apakah menyebut hal ini sebagai gelar yang dia dikenal dengannya, atau dia memasang hal tersebut sebagai pujian untuk dirinya? Ini beda ya. Kalau dia sebagai gelar pengenal, ya, nama pengenal, itu tidak ada masalah. Sebab semua orang punya nama untuk dikenal memang. Jelas ya. Tapi kalau di dalamnya memang untuk khusus memuji dirinya, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian memuji diri-diri kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha." Iya. Tidakkah kalian lihat kepada orang yang memuji diri-diri mereka sendiri? Ini diingkari mereka ya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dialah Allah yang memuji siapa yang Allah kehendaki. Apakah termasuk kesempurnaan tauhid jika kita membela orang kafir yang berselisih dengan seorang muslim, jika orang kafir tersebut diketahui benar dalam perkara tersebut, seperti ya tentang batas tanah? Nah, ya, kalau dalam hal yang seperti ini, ya, dia tetapkan kafir ini milik dia, nah, itu bukan membela namanya, tapi menetapkan apa? Menetapkan hak orang. Dan kafir itu tidak boleh dizalimi siapapun dia. Tidak boleh dia zalimi. Dan kita dilarang berbuat kezaliman. Saya sudah sebutkan ini ada 4 jiwa yang apa? Maksum. Tidak boleh dizalimi. Ya, 1 jiwa seorang muslim. Ya, 3 jiwa apa? Kafir. Kafir dimmi, kafir muahad, dan kafir apa? Musta'min. Ya, karena itu tidak boleh berlaku zalim kepada orang kafir. Dan kita berbuat adil dalam hal tersebut, ini bukan loyalitas kepada orang kafir, tetapi itu adalah ketaatan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kalau loyalitas itu mengandung makna kecintaan, makna pertolongan. Dia lebih suka orang muslim menang di atas kafir, itu loyalitas namanya. Tapi kalau dia untuk menetapkan hak orang, maka itu keadilan yang dituntut. Saya pernah mendengar kebiasaan seorang syekh meludah ke kiri ketika mengisi majelis ilmu. Bagaimana jika kita membedakan amalan tersebut? Membedakan amalan tersebut sunnah atau kebiasaan? Ya, kalau perbuatan syekh itu bukan hujjah ya. Dia berbuat itu bukan hujjah. Yang hujjah adalah apa? Al-Quran dan sunnah. Kalau dia meludah ke kiri terus tanya kepada syekhnya apa dalilnya? Ya. Jelas ya? Tanya kepadanya apa dalilnya. Nah, sebab seorang syekh dia bukan hujjah, yang menjadi hujjah adalah apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ulama kita hormati. Ya, kita hormati, kita muliakan, sebab itu sifat umat Islam. Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa la yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu." Bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang tuanya, tidak merahmati anak kecilnya, dan tidak mengenal kedudukan alim di tengah mereka. Jadi penghormatan kepada ulama itu bagian dari sifat umat Islam. Tapi bukan artinya Ya, seseorang mengambil sumber pensyariatan dari perbuatan seorang alim. Ya. Dia melihat dari akhlak, dari pokok akhlak yang bagus, tapi kalau ada sesuatu dia tanya apa dalilnya. Jelas ya? Dan memang meludah, itu memang afdalnya ke sebelah kiri. Ya. Sebab kanan itu dari perkara yang dihormati di dalam syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dilarang meludah ke depan menghadap kiblat, khususnya dalam sholat. Adapun di luar sholat ada silam pendapat di kalangan para ulama. Apakah boleh meludah ke arah kiblat di luar sholat atau tidak? Dan saya sendiri yang saya pegang bahwa larangan menghadap ke kiblat meludah itu hanya di dalam sholat saja. Adapun di luar sholat, ya ada keluasan di dalam hal tersebut. Ada keluasan di dalam hal tersebut. Tapi kalau seorang menjaga diri keluar dari silam pendapat, itu lebih bagus ya. Ya dia di mana-mana meludah ke arah kiri saja, itu lebih tepat. Bagaimana cara melawan riya yang muncul tiba-tiba ketika melaksanakan ibadah? Ini sudah kita terangkan ya. Sebab ibadah yang dilakukan itu berbeda-beda. Maka menghadirkan keikhlasan juga berbeda-beda dalam ibadah itu. Iya, dalam ibadah tersebut. Sebab anjuran dan nas dalam ibadah juga beraneka ragam. Iya. Jadi kalau muncul tiba-tiba riya, maka pokoknya dia ketahui bahwa keikhlasan adalah kewajiban. Kemudian yang kedua, dia mengerti bahaya riya. Dan itu adalah syirik apa? Syirik asghar. Supaya dia paham. Kemudian yang ketiga dari kaidah umumnya, dia tahu bahwa apa saja dari sanjungan manusia, pujian manusia, itu tidak akan bernilai di sisi Allah. Tidak akan bernilai di sisi Allah. Yang akan bernilai adalah amalan dia sendiri. Dan keikhlasan di dalam hatinya. Baik. Apakah tetap mendapat pahala apabila kita lawan riwayat tersebut dalam melaksanakan ibadah? Ini kemarin saya sudah sebut ya. Ada tiga keadaan. Kalau dia riya dari awal ibadah hingga akhir, ini ibadahnya apa? Ibadahnya batal. Iya. Kalau dia riya, apa dia awalnya ikhlas, tiba-tiba riyanya muncul, kemudian dia lawan, ini juga hukumnya apa? Ini hukumnya boleh. Apa ibadahnya syah. Iya. Dan yang ketiga itu yang ada silam pendapat. Kalau riya dia ikhlas dari awalnya, tapi di pertengahan muncul riya hingga akhirnya. Apakah ibadahnya syah atau batal? Ini yang ada silam pendapat di kalangan para ulama. Dan kita sebutkan bahwa secara umumnya bahwa itu amalannya tertolak, tapi mungkin di kondisi-kondisi tertentu ada keadaan-keadaan yang mungkin diterima. Apalagi kalau berbeda atau berpisah antara dua jenis ibadah itu. Iya. Hukum asal nadar dikatakan makruh. Tapi nadar juga dikatakan ibadah. Ya, apakah ibadah yang makruh? Ya. Ini salah memahami ya. Ya, kita katakan bahwa seorang meniatkan nadar, ya, dia mengucapkan nadar, itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama memandang haram. Iya. Jelas ya? Memandang haram. Dan ini pendapat yang memandang haram bukan pendapat yang dikatakan lemah secara mutlak, punya sisi kekuatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nadar, ya innahu la ya'ti bi khair innama yustakhraju minal bakhil. Nadar itu tidak pernah mendatangkan kebaikan, itu keluarnya dari orang-orang kikir saja. Jelas ya? Jadi kalimat tidak mendatangkan kebaikan ini bukan dianjurkan. Ya, dari sisi seorang ketiga akan menadarkan. Tapi kalau dia sudah menadarkan mengucapkan, nah ini lain lagi masalahnya. Kalau dia sudah ucapkan nadarnya, itu artinya dia wajibkan dirinya melakukan ketaatan. Maka ketaatan ini sudah menjadi ibadah yang harus dia apa? Dia laksanakan. Baik, ini satu titik. Dan titik yang lain, nadar yang disebut ibadah, itu ada nadar, ya, nadar itu terbagi dua secara umum. Ada nadar tanpa dia meminta balasan, dan ada nadar dengan apa? Hah? Dengan dia meminta balasan. Yang kita katakan makruh itu adalah nadar yang dengan apa? Dia meminta balasan. Tidak ada nadar tanpa meminta balasan. Ya, dia ingin berbuat ketaatan. Dia bernadar kepada Allah. Saya ingin itikaf di masjid ini satu hari satu malam. Dia tidak meminta apa-apa. Cuma bernadar ya untuk apa? Untuk itikaf satu hari satu malam. Guna melakukan ibadah. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Ini yang disebut masuk dalam bentuk ibadah. Baik, jadi itu dua keadaannya perlu diperhatikan. Apakah nadar terkandung dalamnya makna sumpah terkait dengan perjanjian? Iya, terkandung dalamnya makna sumpah ya, pada nadar. Karena itu, kalau dia membatalkan nadarnya, dia bayar kafaro, sama dengan kafaro apa? Sama dengan kafaro sumpah. Bagaimana hukum mainan robot Spiderman atau Superman yang biasa dibeli anak-anak? Apakah termasuk patung-patung makhluk bernyawa yang tidak boleh disimpan di rumah? Kalau dia sangat mirip ya dengan apa namanya, dengan makhluk bernyawa, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui, bahwa Nabi SAW mengizinkan boneka itu untuk anak perempuan, bukan untuk anak laki-laki. Iya. Dan faedahnya dimaklumi ya, untuk anak perempuan supaya dia semenjak kecil ya punya sifat keibuan ya dan seterusnya. Tapi anak laki-laki ya tidak diberikan hal yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Karena itu secara umum untuk mainan yang seperti ini kan biasanya bukan anak perempuan yang main seperti ini. Ini anak laki-laki ya. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kemudian ada dari sisi lain tentang masalah ya toko-toko, figur-figur, itu harus dijauhkan anak-anak dari apa? Ya, toko dan figur-figur yang kadang dia fiktif, ya, hal yang tidak benar, ya, dan selainnya dari perkara-perkara yang merusak keyakinan anak. Apakah termasuk syirik orang yang mengatakan pada istrinya, aku sangat mencintaimu? Ya, betul-betul sangat mencintaimu. Ya. Ini ucapan ya, yang dilihat adalah apa yang ada di dalam hatinya. Dan sudah kita bahas berkaitan dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia di batasan cinta tabiat, suami cinta kepada istrinya yang dia maksud, ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk di dalam kaitannya dengan cinta ibadah, ya ini tidak diperbolehkan ya. Dia masuk dalam pembahasan kesyirikan. Ya, tapi seorang di pembahasan menutup segala pintu yang mengarah kepada kesyirikan, dia tinggalkan kalimat-kalimat. Ya, dia tinggalkan apa? Kalimat-kalimat yang pada kalimat itu terdapat sangkaan. Ya. Ia menyerahkan cinta kepada selain Allah dan seterusnya. Ya, sebab kalimat-kalimat seperti ini kaum muslimin banyak dijajah ya oleh apa? Ya. Oleh ya penyair-penyair yang tidak ada kerjaan. Ya. Orang-orang yang banyak melamun. Ya, orang-orang yang kosong hatinya dari apa? Pengagungan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya pernah melakukan dosa besar. Apakah tobatku masih diterima? Bagaimana caranya? Bisa yakin bahwa dosa bisa yakin kalau tobat saya diterima. Ya, tobat itu terbuka ya. Pintu tobat terbuka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakan wahai Muhammad, serukan kepada mereka firman Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pintu taubat terbuka. Iya. Pintu taubat terbuka. Tapi para ulama mensyaratkan pada taubat berapa syarat? 5 syarat. Yang pertama, dia ikhlas dalam taubatnya. Dan terpaksa. Iya. Kemudian yang kedua, dia meninggalkan perbuatan dosanya. Kemudian yang ketiga, dia menyesali perbuatan dosa itu. Kemudian yang keempat, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Kemudian yang kelima, tobatnya pada waktunya. Sebelum nyawa sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari arah mana? Dari arah barat. Ya, ini 5 syarat tobat. Kalau terpenuhi, insya Allah tobatnya diterima. Ya. Apakah yakin tobatnya diterima? Tidak ada yang meyakinkan. Ya. Tidak ada yang meyakinkan. Dan seorang mukmin, jangankan tobatnya, amalan ibadahnya yang lain, siapa yang memastikan ibadah kita diterima? Ya, siapa yang memastikan bahwa seluruh ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang memastikan? Tidak ada yang memastikan. Karena itulah sifat seorang muslim, wa qulubuhum wajilah. Hati mereka itu selalu was-was, takut. Ya, jangan sampai amalannya tidak diterima. Karena itu dia berupaya untuk mempercantik amalannya secantik mungkin. Dan setelah dia beramal, dia selalu berdoa kepada Allah supaya amalannya apa? Diterima. Demikian pula taubat. Ya, begitu dia jatuh di dalam dosa, dia bermohon kepada Allah bertobat, ya. Dan selalu mengingat perbuatan dosanya sambil tentunya dia selalu mengetahui bahwa Allah itu Maha Luas apa? Rahmatnya dan membuka pintu taubat. Tetapi rasa khawatir ini selalu membayanginya. Selalu membayanginya sehingga itu akan memperbagus taubatnya. Baik, jadi secara umum kalau dia bertobat dengan ketentuannya, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa. Apa ada perbedaan antara kesyirikan dan kekufuran? Ya, sebagian ulama menyamakan antara dua istilah ini. Dan sebagian ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwa kekufuran itu lebih luas daripada kata apa? Kata kesyirikan. Sebab kesyirikan terdapat di dalamnya at-taswiyah. Taswiyah itu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ya, penyataraan selain Allah dan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Tetapi kekufuran dia lebih luas. Sebab kekafiran itu banyak bentuknya. Kadang karena dia menyatakan Allah dengan selain Allah. Kadang karena dia mengingkari. Kadang karena dia menentang. Kadang karena dia menolak. Ya. Kadang karena dia mendustakan. Ya, banyak jenis kekufuran. Dan ini yang lebih tepatnya ya. Bahwa kekufuran itu kalimat lebih apa? Lebih luas. Apakah takdir bisa berubah dengan doa? Ini sudah kita terangkan ya. Bahwa doa itu kadang ya merubah, umur seorang diperpanjang, rezeki seorang diperbanyak. Tetapi ya, kalau hal yang dikatakan telah ditakdirkan itu tidak ada yang berubah lagi. Dia rezekinya ditambah, ya maka perubahan rezekinya ditambah itu sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ada seorang teman yang melakukan pengobatan dari sihir dengan menggunakan ayam sebagai salah satu media untuk menghilangkan sihir tersebut. Ayam tersebut tidak disembelih, tapi kadang terjadi keanehan, bahkan kadang mati sendirinya, seraya hilang sakit orang tersebut. Apakah dianggap sebagai sembelihan untuk selain Allah jika kasusnya seperti di atas? Ini di atas nggak disebut disembelih ya, mati sendiri. Kalau mati sendiri itu bangkai namanya ya. Baik, kalau disembelih ya itu baru dilihat dia sembelih untuk apa. Kalau untuk praktek yang seperti ini itu masuk dalam kesyirikan walaupun dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, bacaan yang dibaca bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah tapi berdasarkan rekayasa sendiri. Ya, ini tampak ya bahwa orang yang disebut di atas ini ya itu lebih tepat dikatakan dia dukun ya. Atau tukang sihir yang semisal dengan itu. Sebab ini perbuatan tidak berasal dari apa? Dari ya tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan perbuatan yang dilakukan oleh ya umat Islam. Ini lebih cocok dengan tanda-tanda orang-orang yang melakukan perdukunan dan praktik sihir. Baik, yang terkait dengan materi, kalau saya jawab ulang lagi panjang ya. Ya, coba antum apa namanya yang kurang jelas pada sebagian hal, ya kalau saya terangkan artinya saya ulangi lagi babnya, ya jadi dengar aja dulu apa namanya rekamannya, insya Allah taala akan apa, akan lebih jelas. Ya, dan ini ada rekaman ya, semua pelajaran alhamdulillah terekam, dan ini termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahannya, ya sisa kita manfaatkan saja baik-baik. Ya, kalau dulu orang ingin dengar kaset itu repot banget, sebab kaset itu kan sulit, harus bawa tape kemana-mana. Ya, sekarang dalam bentuk file aja gampang untuk mendengar. Iya. Ustaz mengatakan bahwa ayah dan ibu Rasulullah SAW dalam neraka. Apakah sudah ada dakwah kepada mereka sebelumnya? Karena pada masa Rasulullah diangkat, Nabi dan Rasul dikatakan zaman jahiliyah. Ya, mereka di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluar dari agama Nabi Ibrahim. Ada agama Nabi Ibrahim dan mereka keluar darinya. Jelas ya. Dan Allah tidak menyiksa satu kaum sampai diutus kepadanya seorang Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Baik. Untuk belajar Tauhid, kitab-kitab apa saja yang harus dipelajari? Iya. Ini sekarang kalau seorang sudah baca kitab Tauhid dari awal sampai akhir, dia paham. Ini di atas kebaikan yang sangat besar. Ya. Dan perkara bekal yang merupakan istimewa sekali dalam Tauhid. Cuma ada dasar-dasar ya dalam Tauhid. Ya. Ada buku 4 kaidah dasar dalam bertauhid. Al-Qawaidul Arba'ah. Ada buku Salasatul Usul. 3 landasan utama. Ini khusus bagaimana menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Ya. Ini termasuk pokok penting untuk dipelajari. Ya. Baca kitab Tauhid. Dan satu lagi setelah kita buat tauhid ini, nanti insya Allah kita akan adakan ya, doro pelengkap kitab Kasyfus Syubhat. Ya, sebab ini Seorang yang bertauhid, ya, setelah dia mengenal tauhid dan syirik itu apa, dia juga harus mengenal apa? Syubhat-syubhat. Jangan sampai dikasih kerancuan pemikiran oleh ya, orang-orang yang berbuat kesyirikan, dia tidak pandai untuk apa? Menjawabnya. Tapi ini ada tahapannya ya, dia belajari dulu itu. Baru dia belajar apa? Kasbu syubhat. Tapi kalau belum pernah belajar, lalu belajar kasbu syubhat, ya, mungkin saja dia diuntal miring oleh syubhat itu. Ya, walaupun dijelaskan dan diterangkan tentang syubhatnya, tapi kadang riskan ya pada sebagian orang. Karena itu baiknya seorang membekali diri dengan lebih baik. Ya, kalau selawat itu harus terbatas nas ya. Tadi saya sebutkan Sayyidina, itu saya seingat saya begitu berlalu. Cuman saya tidak yakin ya, diperiksa kembali insya Allah dalam riwayat. Orang yang disumpahi dengan menyebut nama Allah wajib untuk rela menerima. Bagaimana dengan orang yang tidak tahu mana sumpah dengan menyebut nama Allah, yang sembarangan mengucapkan sumpah tapi menyebut nama Allah, apakah yang disumpahi ya wajib untuk rela? Kalau yang dimaksud oleh penanya bahwa orang itu bersumpah dengan nama Allah, dia tidak tahu hukum tentang sumpah dengan nama Allah, tapi dia bersumpah dengan nama Allah, ya dia sendiri tidak ada urusan dengan orang itu. Dia sendiri sebagai orang yang bertauhid, ada orang yang bersumpah menyebut nama Allah, apa kewajibannya? Ya, dia wajib untuk rela terhadap tersebut. Jadi dia pikir kewajibannya sendiri, tidak usah pikir orang lain. Sepanjang dia sebut nama Allah, maka dia wajib rela untuk hal tersebut. Nah, ini sudah kita terangkan rinciannya ya, bahwa kewajiban rela dalam hal tersebut, kalau apa? Hah? Kalau bukan dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? Pada hal yang tidak mengakibatkan bahaya. Kemudian yang kedua, pada hal yang apa? Tidak menjatuhkan di dalam dosa. Memalingkan ibadah kepada selain Allah walaupun sedikit, hukumnya adalah syirik akbar. Bagaimana hukumnya memalingkan cinta kepada selain Allah? Ini sudah kita bahas ya. Ada pembahasan khusus masalah cinta. Ya, di dalam apa namanya? Kitab Tauhid ini. Di tafsir ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ya, kita rinci di situ bahwa cinta ada yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan tabiat ya. Apakah akidah manhaj Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Abu Hanifah? Imam Hambali, Imam Ahmad ya? Ya. Baik, Imam Malik ya maksudnya, dan Abu Hanifah. Ya. Apakah sama akidah mereka? Iya, semua akidah para ulama salaf sama ya akidah para ulama. Ya, tidak ada perbedaan. Hanya pada Abu Hanifah saja beliau ada kekeliruan di dalam masalah iman. Ya, di atas pendapat apa namanya Murji'atul Fuqaha. Itu saja. Yang lainnya tidak ada yang diketahui silam pendapat di kalangan para ulama dalam masalah apa? Dalam masalah akidah. Iya. Adapun dalam masalah hukum-hukum dimaklumi ya bahwa itu banyak terjadi silam pendapat ya dalam perkara tersebut. Nah, dan seorang muslim di dalam pembahasan hukum-hukum fikih ya apa akan mendapati banyak keluasan di dalam pembahasan ya. Dan itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara fikih tersebut. Apakah orang yang melakukan barazanji dia telah berbuat kesyirikan? Ya, tergantung bagaimana dia berbuat dengan barazanji itu. Ya, dan barazanji ini sendiri itu kitab berisi apa? Penjelasan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terdapat di dalamnya kesalahan-kesalahan berkaitan dengan akidah. Iya. Ada permohonan tawassul dengan jah Nabi Muhammad. Dan ini syirik asghar ya. Iya. Dan ada kesalahan-kesalahan lain saya ingat sekarang berkaitan dengan buku ini. Ya. Baik, itu isi bukunya sendiri. Sekarang buku itu dia gunakan apa barazanji itu? Ya. Ini lain lagi pembahasannya. Jelas ya, kalau dia pergunakan untuk syirik akbar, ya syirik akbar. Kalau dia pergunakan untuk syirik asghar, syirik asghar. Kalau dia gunakan barazanji itu dalam hal yang merupakan kekhususan Allah secara mutlak, ya itu masuk ke dalam syirik akbar. Iya. Kalau dia gunakan dalam perbuatan yang sifatnya apa? Dari kekhususan Allah, padahal yang ditunjukkan oleh dalil itu mengeluarkan dari agama, maka itu dihitung syirik akbar. Tapi kalau dia gunakan padahal yang merupakan kekhususan Allah, dalil menunjukkan tidak keluar dari agama, maka dihitung syirik asghar. Yang dari kaum muslimin ada yang menjadikan ayat-ayat dalam Al-Quran sebagai penangkal bahaya. Seperti firman Allah, memerintah api menjadi dingin, surah Yasin. penyandaran kepada kisah Nabi akan dibunuh. Bagaimana aturan syariat dalam hal tersebut? Ya maksudnya di sini yang ditanya oleh penanya, dia jadikan sebagai doa. Ya, kalau dihadapi bahaya suatu, dia baca kuni bardan wasalama misalnya. Ya, kalau dia ingin selamat dari sweeping, ya dari sweeping polisi, selamat dari ini, dia baca ayat waja'alna min baini yadayhi saddan wa min khalfihi saddan fa aghshaynahu fa idahum. Ya. Nah, jadi dia baca ayat yang seperti itu. Apakah ini diperbolehkan? Pertama ini, ya, dia menggunakan ayat dalam posisi doa, kadang tepat, kadang tidak tepat. Itu yang pertama. Dan boleh saja seorang membaca Al-Quran, dia pakai darinya untuk berdoa, ya, padahal yang tepat, ya, memungkinkan. Itu sisi pertama. Sisi kedua, mengkhususkannya sebagai doa, ini bid'ah dalam agama ya, sebab apa dalilnya? Mengkhususkan. Tapi kalau kadang dia pakai, dia baca ayat ini, oh ini saya mau baca untuk ini, misalnya. Untuk keadaan tertentu saja, ya lewat begitu dia ingin gunakan, tidak ada yang melarang. Tapi kalau dia khususkan, ya ini doa kalau ada sweeping misalnya, ya. Maka ini sudah merupakan apa? Berbuat bid'ah dalam agama. Baik. Ya, apakah menonton film Islami merupakan dosa? Film yang dimaksud seperti film dakwah. Ya, saya nggak tahu ya ada film-film yang benar kayak gini. Ya. Nah, itu sangkaan sebagian orang. Ya, bisa berdakwah dengan bikin film. Dan film itu sendiri banyak yang sifatnya fiktif ya. Fiktif itu artinya asalnya sudah bohong. Ya. Bohong itu ya seorang apa? Hah? Berpahala atau berdosa orang yang bohong? Ya. Jelas ya, bikin novel fiktif. Ya, walaupun dia maksudkan dengannya dakwah. Ya. Dan ini jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Walaupun ada pengaruhnya, itu pengaruhnya semu. Ya kelihatan setelah itu hilang. Kelihatan setelah itu apa? Hilang. Ya, karena itu anak-anak muda yang katanya terkesan membaca sebagian novel, ya itu hanya panas-panas tai ayam saja. Ya. Setelah itu hilang, enggak tahu kemana rimbanya. Nah, karena ini memang bukan pendidikan, bukan jalan syar'i. Bukan jalan syar'i. Ya, coba kalau dia mengambil pelajaran dari Al-Quran, kisah-kisah dari Al-Quran, kisah-kisah dari hadith, kisah dari ulama salih, yang memang jelas sumbernya, kita mengambil pelajaran. Ya, itu tidak ada masalah ya. Baik. Bagaimana dengan kalimat Allah dan Rasulnya? Apakah di sini termasuk penyetaraan? Ya. Ya, harus diketahui ya bahwa ada di sebagian penggunaan ini dilarang dan ada di sebagian penggunaan dibolehkan. Sebab di dalam Al-Quran diterangkan, "Wa may yuti'illah wa rasulah," siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pakai dan di dalam Al-Quran. Sebab memang beliau diberi kekhususan dalam ketaatan. Iya, karena ketaatan kepada Rasul sama halnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari sisi itu. Tapi di sebagian keadaan Nabi menegur sebagian sahabat yang mengumpulkan ya dua nama sekaligus atau dengan satu dhamir itu yang dicela. Baik. Apakah anak bayi yang meninggal bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di mana orang tuanya ini pernah berbuat kesyirikan? Ya. Pertama untuk anak bayinya memang ada hadis yang sahih menunjukkan bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal dari kecilnya itu memberi syafaat kepada orang tuanya. Yang kedua tentang orang yang diberi syafaat. Ya, ayah orang yang diberi syafaat sudah diterangkan ya. Ya, pertama orang yang diberi syafaat itu harus apa? Orang yang bertauhid. Dia bebas dari kesyirikan, Allah ridha kepadanya. Nah, jadi kalau misalnya disebut berbuat kesyirikan di sini, saya tidak tahu syirik apa yang dia lakukan. Kemudian dia bertobat atau tidak. Tapi itu ketentuan bagi orang yang ingin mendapat syafaat. Dia harus mendapat izin dari Allah dan dia harus diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diridhai itu hanyalah orang yang apa? Orang yang bertauhid. Larangan menyebut hakim para hakim. Bagaimana dengan menyebut hakim agung? Atau istilah mirip. Ya. Wakil-wakil Tuhan. Kalau wakil-wakil Tuhan ini tidak boleh ya. Nah. Jelasnya. Sebab ini kalimat. Ya. Mengandung makna-makna yang batil. Tapi kalau hakim agung, insya Allah itu tidak ada masalah. Iya. Sebab itu hanya menunjukkan di antara hakim dia yang paling apa? Paling tinggi jabatannya. Tapi bukan artinya dia hakim di atas seluruh hakim, tidak. Iya. Nah, ini kata hakim agung kadang di istilah urfnya dia bermakna hakim, hakim umum. Untuk apa? Untuk menjadi rujukan umum. Iya. Bagaimana namanya Harith? Apa hukumnya? Tidak ada masalah ya, seorang bernama Harith. Seorang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dalam mimpinya. Akhirnya dia tidak melanjutkan perkara yang dia lakukan. Apa ini tatayur? Dia melihat hal yang aneh di dalam mimpinya. Ya. Sekarang yang diperhatikan, apa yang dia kerjakan ini dulu? Kalau dia dalam perkara murni ibadah, kemudian dia tertahan gara-gara mimpi yang dia lihat, maka ini hal yang tidak diperbolehkan. Ya, hal yang apa? Tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang dia lakukan adalah hal yang berkaitan dengan kebiasaan, mungkin membawa kebaikan untuknya, mungkin membawa keburukan untuknya, ya kita tidak tahu ya, mimpi itu ada tiga macam. Ada mimpi datangnya dari Allah, ada mimpi datangnya dari apa? Syaitan, ada mimpi dari bisikan diri sendiri. Nah, ini saya tidak mengerti, penanya ini bagaimana modelnya? Apakah termasuk syirik apa yang dilakukan oleh sebagian orang di kampung, yaitu jika ingin menanam suatu tanaman, dia memilih hari-hari tertentu karena meyakini keutamaannya. Ya, kalau dia meyakini keutamaan itu sebagai sebab ya, masuk di dalam kaidah sebab. Ya. Masuk dalam kaidah sebab. Ya, dan tidak ada secara syarak juga apa namanya? Tidak ada secara hubungan sebab akibat terkait dengan hari itu. Kalau terkait dengan musim itu ada ya hubungannya dengan tanaman. Musim panas, musim dingin, sebab kaitannya dengan bibit, musim angin atau tidak, ya, itu ada kaitannya. Tapi kalau berkaitan dengan hari, tidak ada tuntunan khusus terkait dengan apa? Masalah hari. Jadi kalau dia yakini hal itu, masuk di dalam kaidah, dia meyakini sebab wahmi, ya, sebagai suatu sebab. Dan ini, di dalam kaidah tauhidnya, dihukumi sebagai apa? Syirik asghar. Ya. Terkait tatayur, misalnya pada suatu jalan kaki seorang mendengar suara hewan buas. Hewan tersebut dirantai sehingga tidak mencapai orang. Namun orang tersebut membatalkan jalan kakinya karena rasa takut yang muncul setelah mendengar suara hewan buas. Ya kalau dia takut sama hewan, ya tidak ada masalah ya. Tuh, takut apa? Ya takut tabiat. Ya, takut tabiat. Baik. Ya, kami mempunyai kerabat yang memiliki toko, namun tokonya agak terasa berlebihan. Iya. Bagaimana pendapat Ustaz dalam hal tersebut? Namanya katanya Mahakarya. Mahakarya. Ya, Mahakarya itu bukan mesti ya menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Iya, hal yang berlebihan. Iya. Nah, seperti itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah insya Allah. Ya, sebab dalam bahasa Arab itu nama-nama sigoh mubalaghah itu ada. Alim, orang yang berilmu. Dia sangat berilmu dikatakan allamah, sangat berilmu. Jelas ya? Al-allamah. Tapi tidak dikatakan al-alim, tidak. Ya, sebab ini nama untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan semuanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, ya maha berilmu. Iya. Apakah termasuk syirik apabila diucapkan oleh pembawa acara yang mengajak kepada jemaah untuk berselawat kepada Nabi? Ya, dengan harapan mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Ya, syafaat beliau itu di akhirat ya. Seorang apa? Mengharapkannya. Ya. Dan seorang yang berselawat kepada Nabi adalah perkara yang dituntunkan. Perkara yang dituntunkan. Iya. Jadi kalau dia harapkan syafaat di dunia dan di akhirat dengan selawat kepada Nabi, ini tidak benar. Ini tidak benar. Dan ini dari keyakinan yang batil. Iya. Apakah boleh meminta tolong kepada jin pada hal-hal yang jin itu tidak mampu? Tidak boleh, ada hubungan dengan jin. Iya. Sebab itu, dari perkara yang tidak tampak bagi manusia. Dan akan menyeret ke dalam banyak apa? Kekeliruan. Ya. Dan keliru ya orang-orang yang apa namanya terlalu banyak membahas kan ada jin yang soleh, jin muslim yang baik. Ya dari mana kamu tahu itu jin muslim yang baik? Ya siapa tahu jin kafir pura-pura baik, ya atau jin jelek pura-pura baik. Tidak ada yang mengetahui, karena itu harus ditutup semua pintu. Ya, yang mengarah kepada apa? Hal yang menjatuhkan ke dalam kesalahan, kerusakan, bahkan kadang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. Bagaimana dengan orang tua yang kurang daya tangkap pemahamannya dan dia meninggal di atas hal itu? Apakah ada udur kalau dia tidak memahami tauhid? Ya kalau apa namanya suara yang dikatakan tegak padanya hujjah, itu artinya hujjah sampai kepadanya dan dia memahami. Dia memahami. Kalau dia tidak mampu memahaminya, itu udurnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Apa hukumnya takut kepada makhluk gaib? Ya, ini tergantung apa yang dia takuti. Ya kalau suatu yang khayalan saja dia takuti, nah ini tidak benar. Seperti di sini, takut sama pocong. Ya. Ini khayalan, ini pocong. Mana ada pocong itu? Ya. Itu cuma cerita film saja. Ya. Buktinya apa? Cuma di Indonesia saja yang ada pocong. Di negara lain tidak ada pocong. Ya. Tidak ada pocong di negara lain. Itu cuma ceritanya orang Indonesia saja. Nah. Jelas ya? Maka takut dalam hal yang seperti ini, ini artinya dia takut kepada sesuatu yang tidak ada, tidak bisa memberikan apa namanya sesuatu yang wahmi. Ya, ini paling tidak dia masuk ke dalam syirik asghar yang seperti ini. Nah, tidak boleh ada rasa takut yang seperti itu. Takut pada hantu, ini juga mana ada hantu? Ya sudah mati dibangkitkan kemudian pergi balas dendam, nggak ada yang seperti itu. Atau ruhnya gentayangan. Ya. Nah, ini hanya cerita-cerita saja ya. Nah, seorang tidak perlu khawatir dengan hal yang seperti itu. Kalau seorang sudah belajar tauhid dengan baik, sudah mengerti, ya insya Allah Ta'ala itu semuanya enggak ada di pikirannya. Tapi yang menjadi masalah kita dijajah, ya, dijajah. Ya. Nah, apalagi kalau seorang kadang apa namanya kena musibah dengan melihat televisi ini luar biasa kerusakannya pada televisi tersebut. Ya. Tinggalkan aja maksiat-maksiat yang ada di televisi. Sekarang berkaitan dengan kesyirikan-kesyirikan. Itu yang paling dahsyatnya. Dan merusak akidah. Ya. Membawa kesyirikan. Dan selainnya. Baik. Bolehkah menggambar makhluk hidup, tapi tidak menggambar mukanya? Ya kalau bentuk gambarnya wajar, tidak ada apa namanya hal dari aurat yang ditampakkan, kemudian dia perlu untuk gambar itu karena suatu keperluan yang dibolehkan, tidak ada masalah. Boleh kamu motret dari belakang, tidak tampak mukanya. Iya sekarang dari belakang, tapi besok dari mana? Ya. Nah ini. Bagaimana hukumnya memasang simbol-simbol senyum dan sebagainya saat SMS? Seperti yang diketahui simbolnya mempunyai mata bentuk. Kalau dia mirip dengan makhluk ditinggalkan. Tapi ada sebagian simbol yang tidak apa? Ya. Ada sebagian smile yang tidak mirip. Ya. Kalau dia tidak mirip tidak ada masalah ya. Baik. Hanya ada sebagian dari ulama kita yang apa mengatakan bahwa tidak pantas secara umum. Tidak pantas secara umum. Apa bedanya qada dan qadar? Iya. Ini dua kalimat sama ya. Kalau digunakan secara terpisah. Jika disebut qadar, berarti dia di situ maknanya juga qada. Kalau disebut qada di satu tempat, maknanya juga qadar. Tapi kalau disebutkan bersamaan, berarti qada untuk takdir yang sudah selesai. Dan qadar untuk apa yang sedang ditakdirkan. Atau akan ditakdirkan. Bagaimana caranya mendakwai orang kita yang mempunyai pandangan dengan kebiasaan banyak orang? Ini semuanya masalahnya seperti itu ya. Kawan-kawan yang baru mengenal Islam yang benar ilmu agama, ya. Kadang kalangan keluarga, kadang orang dekat kita, orang tua, saudara-saudara, ada yang tidak kenal. Perlu didakwai dengan cara yang baik. Ya, dan ini perlu menuntut ilmu. Perlu menuntut ilmu. Sebab dakwah itu dia akan sampai dengan baik kalau dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka harus ada ilmu, ada hikmah, ada kelemah lembutan, ya, di dalam menyampaikannya. Bagaimana hukumnya misalnya kami sedang melakukan perjalanan, kami singgah di suatu tempat atau masjid, lalu kami sholat di dalamnya. Setelah sholat melihat ada kuburan di sisi masjid atau sudah selang lamanya baru mengetahui bahwa di sisi masjid itu ada kuburan. Kalau di sisi masjid kuburannya berpisah dengan bangunan masjid, tidak apa-apa, sholatnya syah. Tapi kalau dia di sisi masjid, sholat tersebut, ya, di sisi masjid sholat tersebut, dan apa, dia masuk dalam bangunan masjid, maka ini sholatnya tidak syah. Dia ulangi sholatnya. Jelas ya? Kalau dia baru tahu setelah dia sholat, dia ulangi. Tapi kalau sudah berlalu, sudah lewat, keluar dari waktunya, ya, maka insyaallah taala tidak ada masalah ya. Apa hukumnya bernama Asmaul Husna? Boleh atau tidak? Oh ya, tidak boleh ya. Sebab Asmaul Husna itu milik siapa? Hah? Milik Allah. Ini khusus untuk Allah. Ya, kalau dia namakan dirinya Asmaul Husna, masya Allah. Ya, seluruh nama Allah dia miliki. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan ya. Harus dia ganti namanya. Dia ganti namanya Asma saja atau Husna saja. Ya, begitu. Jangan Asmaul Husna. Bagaimana hukum memberi hadiah bertepatan hari kelahiran tanpa ada ucapan selamat ulang tahun, tanpa merayakan? Ya sama saja. Ya. Hari kelahirannya dikasih hadiah. Dia tidak ucapkan selamat ulang tahun, tidak merayakan. Tapi itu artinya apa? Ya, sama saja kalau dia berucap selamat ulang tahun. Ya, tidak ada bedanya. Jelas ya? Kalau dia kasih hadiah, jangan yang berhubungan dengan kebiasaan orang-orang kafir hari-hari tertentu yang merupakan hari khusus mereka. Ya, kasih hadiah di waktu tertentu. Atau kalau misalnya dia berhasil melakukan sesuatu, dilihat dia ada prestasi pada sesuatu atau ada pada hal yang pada keadaan umum, saling memberi hadiah bagus ya pada seorang muslim. Karena Rasulullah bersabda tahadau tahabbu. Ya. Kalian saling berhadiahlah kalian, beri hadiah karena itu akan membuat kalian saling mencintai. Bagaimana penghormatan kepada atasan seperti mengangkat tangan di kepala kadang polisi dan tentara, apakah boleh atau tidak? Itu penghormatan tidak berasal dari umat Islam ya, ada bentuk apa namanya keluar dari mana penghormatan yang kita diperintah dengannya. Iya. Jadi kalau dia tinggalkan saya kira itu lebih bagus. Jelas ya, tapi kalau dia masuk di dalam hal-hal ubudiyah, insyaallah taala tidak ada hal yang saya ketahui bertentangan dengan apa atau ada yang mirip dengan makna ubudiyah dalam hal tersebut. Jadi saya tekankan bahwa kalau dia tinggalkan itu lebih bagus. Bagaimana memahami materi daurah ini? Bisa memahami pula seluruh isi kitab-kitab jadi rujukan seperti Fathul Majid, Iyanatul Mustafid dan lain-lain. Ya, ini perlu apa namanya? Perlu kesungguhan yang lebih kalau ingin. Ya, sebab ini sekali lagi daurah ini jangan berakhir di malam ini saja. Ya, setelah itu pulang daurah, ya bukunya dibungkus, ya simpan baik-baik, ya sampai jumpa lagi. Tidak seperti itu. Ya, tapi dibaca kembali, diulangi. Kalau ada yang luput, ada rekaman, dengarkan dari rekaman. Dengarkan dari rekaman. Dan alhamdulillah kita buat tauhid ini buku yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Hampir setiap tahunnya ada ustaz yang mengajarkan. Bagus kalau dia ulangi terus. Ya. Dia ulangi terus. Cuma ini daurah 10 hari kita memahaminya secara utuh kan lebih bagus. Sebab kadang di acara-acara umum, acara pekanan, ya namanya acara pekanan, ya mungkin 2 tahun lagi baru selesai. Ya. Ya itu untung kalau hadir semua. Ya, kalau bolong-bolong hadirnya, nah ini juga akan apa? Membuat pengetahuannya bolong-bolong. Ya. Karena itu diperhatikan ya. Ya, seorang hendaknya memiliki apa? Semangat yang lebih. Semangat yang lebih. Ini yang diperlukan ikhwani fillah di dalam belajar. Harus ada semangat yang lebih. Harus ada target. Iya. Kemudian ada metode dalam belajar. Metode dalam belajar. Bukan sekedar ikut, hadir, ramai dan seterusnya. Tapi dia ya ada target apa yang dia apa namanya, pelajari. Ya, dan banyak dari kawan-kawan kita memiliki apa namanya, sisi-sisi indah dalam belajar. Pada setiap pembahasan dia simpulkan apa yang dia pahami dari pembahasan. Dia simpulkan. Dia tulis sendiri kesimpulannya dengan tangannya. Ini selain dari dia telah apa namanya memahami materi dengan baik, dia menulisnya, ini akan sangat memperkuat sekali pemahamannya terhadap apa yang dia pelajari. Ya, dan ini sekali lagi perlu upaya ya. Perlu upaya. Iya. Dan seorang dalam perkara yang seperti ini cukup dia membiasakan. Kalau dia sudah membiasakan dirinya terbiasa, itu menjadi akhlaknya sudah biasa ringan. Awalnya saja yang berat. Awal saja yang berat. Ya, namanya jiwa kalau belum dididik, ya. Maka dia awalnya berat. Tapi begitu sudah terbiasa, sudah menjadi apa namanya kebiasaan, dia insyaallah taala kan tenang melakukannya, senang melakukannya. Malah kalau dia tidak lakukan, mungkin ada hal yang tidak enak. Nah, itulah ilmu agama, apalagi pada ya, mempelajari ilmu agama itu ada ketenangan, ada cahaya, ada kebahagiaan bagi seorang hamba dan banyak keberuntungannya. Banyak keberuntungannya. Ya, karena itu saya nasihatkan bahwa ini adalah akhir dari pertemuan kita. Hendaknya kita semua ya, selalu memperhatikan ya. Selalu memperhatikan bagaimana pentingnya mempelajari kitab tauhid ini. Baik, saya kira ini pertanyaan sudah cukup dalam sini karena waktu juga sudah dekat. Hanya saja saya ingin ingatkan beberapa nasihat ya sebagai penutup dari acara ini. Yang pertama, bahwa seorang hamba itu dituntut untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, bahwa manusia itu di dalam kehidupannya ya berputar antara dua keadaan. Apakah dia keadaan yang merupakan ketentuan dan takdir Allah, atau dia di dalam keadaan di dalam mempelajari syariat dan ketentuan Allah. Iya. Keadaan yang berkaitan dengan takdir dan ketentuan Allah, seorang hamba keadaan di kehidupan dunianya mendapat musibah, mendapat ketenangan, ya, mendapat hal yang berat dan sebagainya dari hukum-hukum yang Allah tetapkan akan menimpa manusia. Iya. Baik, dan ada ketentuan syariat yang mesti kita terikat dengannya. Karena itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hamba tidak keluar dari dua keadaan ini. Tapi sepanjang dia berpegang dengan keadaan terikat dengan ilmu agama, semakin dia terikat dengan ilmu agama, maka Allah akan merahmati dia pada keadaannya yang terkait dengan keduniaannya, terkait dengan takdir yang menimpanya. Rahmat itu akan ditentukan dengan sejauh mana dia berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap hukum-hukum syar'i dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hendaknya kita bangun hal ini ya, kita bangun. Kemudian yang kedua, saya juga mengajak kepada diri saya dan kepada seluruh ikhwah sekalian agar supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Ya, menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Sebagaimana nasihat dan sifat dari Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu. Aku dijadikan oleh Allah berberkah dimanapun aku berada. Ini sifat ahli tauhid. Dimanapun dia berada, berberkah bagi manusia. Berberkah bagi manusia. Kalau dia punya ilmu, dia ajarkan. Dia punya kemampuan, dia bantu. Ya, dia punya sesuatu untuk dia tunjukkan, dia tunjukkan. Sekadar menunjukkan saja itu sudah keberkahan dan kebaikan untuk orang. Ya, saya tidak memiliki sesuatu untuk saya ajarkan, tapi saya bisa tunjukkan tempat untuk menghadiri apa? Majelis-majelis ilmu. Kalau saya tunjukkan, maka saya dapat pahala. Sepanjang orang ini masih belajar, maka saya dapat pahala seperti pahala yang apa? Yang dia dapatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu ajr ka ajri fa'ilihi." Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka hendaknya kita semangat untuk hal ini. Apalagi dakwah di jalan Allah, kita telah baca hadis Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi, "Wallahi la yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, andai kata Allah memberi petunjuk kepada seorang, ya, disebabkan karena kamu, itu lebih baik bagimu daripada apa? Dari unta merah, daripada dunia dan seisinya. Ya, karena itu saya menghimbau seluruh dari ikhwan dan akhwat yang hadir di majelis ini supaya bersifat berberkah dimanapun dia berada. Menjadi para ansarullah, penolong-penolong agama Allah. orang-orang yang dengannya agama Allah Subhanahu wa taala ditinggikan. Iya, banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Nah, di masjid ini kita apa namanya di ma'had ini alhamdulillah sering dibagikan apa? Selebaran-selebaran gratis. Iya. Nah, memang dibagi gratis ya sebab ada orang yang menggratiskannya. Ya, bukan datang begitu saja. Ya, bagi siapa yang ingin ikut menggratiskan silahkan. Memang terbuka. Nah, hal-hal yang dibagi gratis ini itu dimaksudkan supaya sampai ke tangan kaum muslimin, dibaca, mereka mengambil manfaat. Maka silahkan bagi kawan-kawan yang apa namanya ingin menyebarkan kebaikan, membantu dalam hal tersebut, diambil selebaran-selebaran yang kita bagi. Nggak tahu kalau sudah habis ya, ada materi di situ, ya hidup bahagia dengan apa? Bertauhid, dan ada materi bahaya dan petaka kesyirikan. Ini diantara dua materi yang terakhir kita cetak. Dan sebelumnya ada materi-materi lain yang kita cetak. Dan seluruh dari materi tersebut alhamdulillah sudah dicetak lebih dari 50 ribu ya, lembaran dengan berbagai judulnya. Ya. Dan kita inginkan kita apa namanya ada partisipasi di dalam apa? Di dalam menyampaikan ilmu. Kita harap dengan selembar kertas yang kita baca, kita sampaikan kepada orang, orang mendapat hidayah, kita juga berharap apa? Mendapat hidayah dengannya. Ya, jadi antara juga yang paling penting, ya ini publikasi penting ya di dalam kegiatan-kegiatan. Mengajak publikasi. Ya sekarang cara publikasi banyak. Karena ada pamflet-pamflet kita simpan di waktu-waktu pelajaran. Ya, agar supaya dibagikan sebelum waktu acaranya. Tapi biasanya ya pamfletnya itu sering tersisa. Ya sering tersisa. Nah, ini juga masalah sebenarnya. Ya, kemudian seorang punya fasilitas banyak. Dia bisa mengirim pesan ya melalui handphone yang dia miliki dengan berbagai bentuk fasilitas pengiriman pesan. Kapan dia bisa sebarkan kepada orang undangan dalam hal ini? Kenapa dia tidak menjadi sebab dalam apa? Dalam kebaikan. Tidak menjadi sebab di dalam kebaikan. Ya. Kemudian saya juga di kesempatan ini, dan ini termasuk kesempatan yang luar biasa ya sebenarnya, sebab kadang hal yang seperti ini mungkin saya belum pernah sampaikan sebelumnya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sebagian keadaan, ya, kadang beliau berkata kepada para sahabatnya, datang kepada beliau seorang tamu, ya, beliau berkata siapa yang akan menjamu tamu ini, karena beliau tidak punya biaya untuk apa, menjamunya, maka sahabat berkata ya Rasulullah saya menjamunya, saya yang apa, menjamunya. Kadang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat, ya, perlu, ya, dari sedekah. Maka Nabi setelah sholat beliau berkata kepada para sahabatnya, siapa yang bersedekah untuk orang ini? Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah para sahabat. Ya, waktu itu sahabat diam ya. Tapi setelah itu berdiri satu orang kemudian apa? Bersedekah untuk orang ini. Lalu sahabat yang lainnya ikut, ya, memberi sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa memberi contoh dalam Islam contoh yang baik, maka dia dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Jadi ini menyinggung orang yang pertama memberi sedekah tadi. Karena dia memberi contoh yang lainnya ikut, maka semua yang ikut ini pahalanya didapat juga oleh orang yang pertama tadi. Oleh orang yang pertama tadi. Ada dua pelajaran yang ingin saya ingatkan di sini dari dua hadis yang saya bacakan tadi. Yang pertama, kalau Nabi saja dalam keperluan khusus, ini tamu, ini orang pribadi perlu sedekah, ya, beliau anjurkan kepada para sahabatnya, kenapa sih Anda anjurkan antum? Ya, untuk antum berpartisipasi untuk maslahat umum dalam pembangunan pondok misalnya, dalam pembangunan masjid, padahal ini maslahatnya untuk siapa? Untuk siapa maslahatnya? Ya untuk kita semua, untuk umat Islam ini. Maka saya anjurkan dan saya juga menghimbau kepada seluruh ikhwah agar supaya ada ta'awun, perhatian dan partisipasi ya di dalam apa namanya kegiatan-kegiatan yang ingin kita bangun di dalam mendukung kelancaran proses dari daurah yang kita sering adakan dan kegiatan-kegiatan taklim, seminar, pelatihan dan daurah ataupun nama yang lain yang banyak diadakan di tempat ini. Baik, kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua yang ingin saya ingatkan dari dua hadis itu adalah seorang hendaknya gemar menjadi contoh ya di dalam kebaikan. Contoh di dalam kebaikan. Sebab hal yang sifatnya kalau itu adalah ibadah, ada peluang di dalam berbuat kebaikan, Ya. Maka Anda perlu menunggu. Ya, perintah dari ustaz. Ya. Oh, nanti setelah itu saya laporan dulu. Kemudian kita apa? Berbuat baik. Nah, seorang berbuat baik, silahkan berbuat baik. Siapa yang punya ide ya untuk sebuah kegiatan yang membangun dakwah, semakin menyebarkan dakwah, silahkan ya menyampaikan ide-ide tersebut. Ya, dan alhamdulillah kita semua berharap ya dan ingin kalau di kalangan ikhwah ada orang-orang yang memiliki pemikiran yang panjang, punya banyak pengalaman, itu memberikan kepada kita masukan-masukan agar supaya ya tercipta apa? Tercipta suasana yang lebih baik. Dan kita ada kerjasama di dalam apa? Ya di dalam memberikan pelayanan dan di dalam memberikan kebaikan untuk ya kaum muslimin secara umum di Sulawesi ini ataupun di Indonesia secara umum. Ya, bahkan di seluruh dunia kalau perlu. Kita semuanya apa? Ya, memiliki andil di dalam menyebarkan kebaikan. Ya, dan ini dari hal yang ingin saya ingatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meliputi kita dengan rahmat dan karunia-Nya dan selalu menyayangi kita dengan tauhid dan memurnikan ibadah kepada-Nya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua di atas keislaman dan tauhid serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepada-Nya. Ya, tentunya di dalam kegiatan daurah ini banyak kekurangannya di sana sini dan banyak mungkin hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati apakah dari saya pribadi maupun dari kawan-kawan kita ya panitia pelaksana. Ya, semoga hal tersebut apa namanya dianggap sebagai suatu hal yang biasa pada seorang manusia yang penuh dengan kekurangan, sehingga semoga hal-hal yang ada kurang dalam hal ini bisa dimaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua di atas kebaikan yang lain insyaallah di kegiatan-kegiatan yang lain dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua pada setiap pertemuan kita dalam perkara yang merupakan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.